bermain wayang di atas panggung cerita perang. Orang Jawa bermain wayang di atas panggung cerita perang. Kalau dikira saya tak sayang, saya berani sumpah sekarang. Saya berani sumpah sekarang, sumpah sekarang. Kalau dikira saya tak sayang, saya tak sayang. Saya berani sumpah sekarang, sumpah sekarang. Pakai baju sutra kerawang. Dari Padang ke Bukit Tinggi, pakai baju sutra kerawang. Kalau kembang asalnya wangi, sampai layu takkan dibuang. Sampai layu takkan dibuang, takkan dibuang. Kalau kembang asalnya wangi, asalnya wangi, sampai layu takkan dibuang, takkan dibuang. Sampai dalam akhirat kita.